صلي وسلم على سيدنا محمد. Anak piatu pemberian santunan, dia tak tahu menahu duit itu sumbernya dari mana. Maka kita yang membagi itu yang kena. Alladzina ya'kuluna amwala al-yatama zulman. Orang yang makan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka makan api neraka. Yang makan harta anak yatim, mereka makan api neraka. Maka jangan sampai kita suapkan api neraka ke mulut mereka. Jadi Pak Ustaz, pada saat malam santunan, kalau tak kita kasihkan kasihan, dia bapaknya hidup, maknya meninggal, maknya mak tiri, lebih kejam pula lagi kehidupan dia daripada anak yatim. Anak yatim ayahnya meninggal tapi maknya masih hidup. Maka sumbernya yang berbeda. Duitnya sama-sama 300 ribu satu amplop, sumbernya beda. Yang anak piatu, anak yang bapaknya merantau tak pulang-pulang, anak yang bapaknya macam-macam, anak yang maknya meninggal, dia tetap dikasih santunan, tapi sumbernya dari infak, sedekah, wakaf, bahkan zakat pun bisa masuk fisabilillah, atau fakir atau miskin. Nah, ini tentang pemberian santunan. Jangan gara-gara ceramah saya anak piatu tak disantuni, tetap kasih santunan, cuman sumbernya tidak lagi dari duit yatim.